Saya boleh minta tepuk-tepuknya buat Sosien semuanya. Halo semuanya sudah berkumpul pada kesempatan siang hari ini. Nyanyi dulu. Sebelah kiri Sosien semuanya yuk. Nyanyi. Jangan kau tanya ataupun bertanya kemana ku akan membawa diriku jauh dari. Jangan arah dituju. Yang cewek-cewek dan